Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwani fiddin, hadirani wa hafizakumullah. Kita akan masuki penjelasan nomor 3 dari Al-Khabar. Dari pembahasan yang telah lewat, poin yang pertama dari Khabar itu bahwasanya Khabar adalah yang akan menyempurnakan makna dari Mubtada. Yang kedua, Khabar itu menyesuaikan dengan Mubtada di dalam bilangan dan jenisnya. Bilangannya itu adalah mufrad, musanna ataupun jamak. Ada pun jenisnya adalah muzakkar atau muannats. Kita masuki yang nomor 3. Di kitab saya halaman 30. Al-khabaru thalathatu anwa'in. Khabar itu 3 macam. Ya, khabar itu 3 macam. Atau 3 jenis. Yang pertama adalah ismun zahirun. Khabar nanti jenisnya adalah isim zahir. Isim zahir. Baik. Sebelum saya lanjut, saya akan ingatkan dahulu. Kalau mubtada bentuknya atau jenisnya ada berapa ya, Pak? Ada berapa kalau mubtada? 3. 1 isim ma'rab, 2 isim mabni, 3 masdar muawwal. Itu kalau mubtada. Lah, di khabar itu juga nanti ada berapa? Ada di 3. Yang pertama adalah ismun zahirun. Isim zahir itu meliputi mu'rabun atau mabniyun. Jadi isim zahir itu nanti bentuknya baik mu'rab maupun mabni. Mu'rab maupun mabni. Ya, nanti kita lihat penjelasannya. Yang penting yang harus kita ingat, khabar nanti bentuk pertama isim zahir. Isim zahir ada yang mu'rab, demikian juga nanti ada yang mabni. Wal khabar alladhi yaqa'u isman zahiran mu'raban yakunu adatan nakiratan. Wal khabar, dan khabar alladhi yang yaqa'u terjadi isman zahiran mu'raban, isim zahir yang mu'rab, yakunu adatan nakiratan, ia bentuknya umumnya nakirah, kebiasaannya nakirah. Bisa difahami ya, Pak? Jadi khabar yang nanti terjadinya itu bentuknya adalah isim zahir yang mu'rab, umumnya itu apa? Nakirah. Ya, contoh sudah sering kita dengar, ya, contoh sudah kita sering dengar. Seperti apa ya, Pak? isim dhahir yang mu'rab. Untuk kita kasih contoh, khobar. Coba bikin susunan mubtada khobar. Contohnya apa yang sudah kita pelajari kemarin? Al-mudarrisu hadirun. Pak guru datang. Hadirun itu termasuk isim mu'rab bukan? Termasuk isim mu'rab. Ini rata-ratanya, adatnya, kebiasaannya bentuknya adalah nakirah. Tidak al-mudarrisu al-hadiru, tidak, tapi al-mudarrisu hadirun. Nah, ini untuk sekedar memberikan penegasan dengan contoh, kalau khobar nanti bentuknya isim dhahir, kejadiannya itu adatan, adatnya, kebiasaannya itu dengan nakirah. Mafhum? Baik. Berikutnya, sekarang lebih berpikir lagi. Wal ismu zahiru al mu'rabu naw'an. Isim zahir yang mu'rab itu ada dua macam atau dua jenis. Yang pertama, ismun jamidun, isim jamid. Yang kedua, ismun mushtaqun, isim mushtaq. Jelas? Ya. Jadi isim zahir yang mu'rab itu ada berapa ikhwah? Dua kelompok atau dua macam. Pertama isim jamid, kedua isim mushtaq. Kalau kita mau artikan, jamid itu artinya beku. Jamid itu artinya beku. Makanya kalau ada orang dikatakan jumud, berarti orangnya beku, gak bisa mikir. Tidak hidup. Jamid itu beku, tidak hidup. Jelas ya? Makanya ada ketika menyebutkan kelompok-kelompok isim, ciri-ciri isim ya. Ciri-ciri isim itu kan di antaranya kalau dia kelompok manusia kan begitu, terus setelah lagi hewan, terus benda mati atau dikatakan jamid karena beku, gak bisa berpikir. Itu kalau diartikan. Plus lah, mushtaq itu artinya pecahan. Jadi ada pokoknya, nanti dipecah-pecah, namanya mushtaq. Paham ya? Jadi di sini isim mu'rab yang zahir ada dua jenis. Satu isim jamid, yang kedua isim mushtaq. Sudah bisa difahami? Bisa difahami? Kita tambah berpikir lagi. Apa itu al-ismul jamid? Isim jamid. Dan apa itu al-ismul mushtaqu, isim mushtaq? Jamid tadi artinya apa? Beku. Beku, kalau beku kan enggak bisa gerak-gerak. Kalau mushtaq kan pecah-pecah. Paham ya? Nah, al-ismul jamidu, isim jamid, huwa adalah ma la yu'khadhu min lafzihi fi'lun bima'nahu. Perhatikan dengan baik, konsentrasi. Isim jamid huwa adalah ma yang la tidak yu'khadhu diambil min lafzihi dari lafadznya fi'lun, fi'il bima'nahu, yang semakna dengannya. Bisa dipahami? Jadi itu namanya isim jamid. Isim jamid itu jadi ada isim, tapi isim ini mala yukhadu, tidak diambil min lafzihi, dari lafaz isim ini fi'lun, ya fi'il, bimaknahu, dengan makna isimnya. Dan makna isimnya. Kita kasih contoh dulu. Kebalikan jamid apa ikhwah? Kebalikan jamid apa? Mustaq. Kebalikan jamid itu mustaq. Al-mudarrisu hadirun. Hadirun, karena pembahasan khobar kita ambil yang hadirun. Hadirun ini itu lafadznya itu pecahan dari sumber kata apa? Huduron. Huduron itu kan masdar. Ya, masdar ini kan sebagai sumber. Dari huduron diambil makna hadoro. Yahduru. Plus hadirun. Mahdurun. Nah itu yang namanya isim-isim mustaq. Isim yang itu pecahan. Dari isim ini diambil lafad fi'ilnya, yaitu hadar. Paham? Maksud? Itu namanya apa? Isim mustaq. Nah kalau isim jamid itu isim yang tidak diambil dari lafadnya fi'il yang semakna dengannya. Mislu contohnya asadun. Contohnya apa ya? Asadun. Asadun itu artinya apa? Singa. Asadun itu artinya singa. Kita perhatikan, apakah dari asadun ini bisa diambil dari lafadz ini, ya min lafzihi, dari lafadz asadun ini fi'lun, fi'il yang semakna dengan asadun? Ternyata tidak, ifa. Karena kalau kita lihat fi'ilnya itu adalah asida, jadi fi'ilnya asida, ya yahsadu. Asida, yasadu, asadan. Asadan. Lah, asida sendiri itu artinya adalah bingung, marah, ya, bodoh. Itu makna asida. Asida, yasadu, asadan. Asida, yasadu, asadan. Itu artinya itu adalah marah, bingung, bodoh. Paham? Jelas? Sementara asadun artinya apa? Singa. Maksud? Singa. Inilah asadun namanya isim apa ya, Pak? Jamid. Isim jamid. Karena tidak diambil dari lafad isim ini, itu fi'il yang maknanya sama dengan lafadnya. Itu namanya jamid. Beda dengan huduron. Hudur. Hadir. Ini artinya apa ya, Pak? Datang. Lah kalau dari lafaz ini diambil fi'il jadi apa? Hadoro. Artinya apa? Datang juga. Hadirun. Artinya apa? Hadirun. Orang yang datang. Ada datangnya lagi masih. Lah karena ini masih bisa terambil dengannya lafaz fi'ilnya, berarti namanya isim yang mustaq. Kalau jamid itu beku, nggak bisa diambil, nggak bisa hidup. Lah asadun ketika diambil fiilnya asida, asadun singa, asida bodoh kayak gitu. Marah, bingung. Maksud? Tip. Contoh lagi apa di situ, Ifa? Nah, nahrun. Nahrun artinya apa? Sungai. Apakah ini bisa diambil dari lafaz fi? Diajarinya bisa diambil lafaz untuk fi'il yang semakna dengannya. Kita lihat. Nahara yanharu nahrun. Nahara yanharu nahrun. Ini naharu yang haru nahrun artinya memancar, menyembur. Ini artinya memancar, memancar, menyembur. Nahrun sendiri artinya apa? Sungai. Sehingga sungai itu dikatakan isim jamid karena tidak bisa diambil dari lafaz isim tersebut fiil yang semakna dengannya. Mudah enggak? Mudah enggak? Hah? Maksud? Ah, yang genah aja. Saya kasih contoh yang genah nih. Saya kasih contoh yang apa? Genah. Kitabun. Nah, ini contoh yang paling genap karena kalian sudah tahu artinya kitab. Apa artinya kitab, Ifa? Kitab. Ya. Artinya kitab. Kitab artinya apa kalau kitab? Kitab artinya apa? Sesuatu yang ditulis. Kitab itu sesuatu yang ditulis. Karena ada tulisannya, sesuatu yang tertulis, maktubun fi, ditulis di dalamnya, tulisan-tulisan, maka menjadi kita. Mafhum? Ya. Apakah dari lafaz ini bisa diambil fi'il yang semakna? Fi'ilnya apa kalau ditulis sifat? Kataba yaktubu kitabatan. Kitaban. Kitabannya apa? Menulis. Ya berarti masih ada. Bisa diambil darinya lafaz fi, fiilnya sama-sama nulis. Kitab itu kan artinya isinya tulisan. Lah ini tidak bisa dikatakan kitabun isim jamid. Karena bisa diambil darinya lafaz fiilnya yang maknanya itu sama. Maksud? Mudah. Baik. Berarti kalau enggak jamit namanya apa? Mustaq. Pelong belum? Pelong belum? Baik. Ada lagi. Sujudun. Sujud. Sujud, sujud. Kayak sujud ya. Ya. Apakah dari lafaz sujud ini bisa diambil fi'il yang maknanya sama? Sujud fi'ilnya apa nanti kalau diambil sajadah? Sajadah artinya apa? Sujud berarti sujudun isim apa? Jamid bukan? Bukan, karena bisa diambil darinya lafaz untuk fi'il yang maknanya sama. Tapi di sini asadun. Coba kita ambil fiilnya asida. Maknanya sama enggak? Enggak, Ifa. Asadun singa, asida, asidaya sadu, asadan. Asadan itu artinya marah. Artinya bingung. Artinya apa lagi, Ifa? Bodoh. Kan enggak sambung artinya dengan singa, ya enggak? Karena tidak bisa diambil dari isim ini untuk lafaz fi'il yang semakna, maka asadun dikatakan isim jamid. Pelongda ini masih muda apa masih bingung? Masih muda apa masih bingung? Masih muda. Alhamdulillah. Nah contohnya lagi nahrun, ya nahrun ini kan masdar. Kalau di rofa berarti kan nahrun. Nahrun artinya apa? Sungai. Nah kita ambil dulu. Nahrun artinya apa? Sungai. Nahrun artinya sungai. Coba lihat. Kalau mustaq itu kan ma la yukhadhu, yang tidak diambil min lafzihi, dari lafadznya. Nahrun jelas fi'lun, fi'il bimaknahu, yang semakna dengan nahrun, sungai. Ya, kita lihat nahrun, coba fi'ilnya naharo yanharu nahrun. Apakah artinya itu ada mirip-mirip sungai? Enggak, ibaratnya memancar, artinya menyembur, kan jauh ini. Maka nahrun ini enggak dikatakan mustaq tapi jamid. Karena dari lafaz ini tidak bisa diambil fi'il yang maknanya sama dengan nahrun. Itu namanya jamid. Kemudian Mas Fajri. Enggak cukup lagi. Paham ya? Contoh lagi. Husnun. Husnun artinya apa? Ranting. Husnun artinya ranting. Ranting tahu enggak ranting? Itu pohon, kan ada cabang-cabangnya gitu ya. Makanya namanya ranting. Ada pokok, ada ranting. Husnun artinya asad itu tadi singa. Asidaya satu asada. Itu harus paham berubah. Sekarang paham, nanti keluar paham. Begitu. Husnun artinya apa? Ranting. Ranting siapa ya bahasa Jawanya ya? Pang. Nah, iya. Ranting itu artinya pang. Pangnya nih, pang yang biasa ditutui buat bakar-bakar. Husnun ini mustaq atau jamid, kan begitu. Cara ngetesnya, coba ambil dari lafaz ini fi'il, apakah maknanya sama enggak? Jelas. Nah, husnun kita lihat fi'ilnya adalah ghosona yasinu. Husnan ghosina yasinu. Husnan artinya ternyata memotong. Hosina itu artinya apa? Memotong. Jauh gak ya Pak? Husnun jadi memotong. Jauh, kalau begitu husnun gak bisa dikatakan sebagai isim mustaq. Gak bisa dikatakan sebagai isim mustaq. Betul, tapi dikatakan sebagai isim jamid. Karena maknanya kan jauh, Iva. Jelas? Kalau jamid itu kayak gitu. Beda kalau mustaq. Maknanya ya sama. Ya, maknanya sama. Tufahun, apel. Tidak ada ini fiilnya malah. Dari lafaz fiilnya tidak ada. Tufahun itu tidak ada dari lafaz fiilnya. Sehingga pasti tufahun itu artinya isim yang jamid. Dan ini saja yang ada lafaz fiilnya ternyata maknanya tidak sama. Maka dikatakan jamid. Jelas? Paham? Ya. Tulis ini. Tulis. Nah, kalau enggak ditulis, bingung. Ditulis ini. Nah, tulisan nanti enggak apa-apa kalau sudah selesai. Ini sekedar penjelasan supaya kalian tidak bingung. Karena kalau enggak ditulis belajar bahasa Arab itu sedikit bingung atau banyak bingung. Tapi dengan ditulis itu ada gambaran jadinya. Ya, saya ulang ya. Al-ismul jamidu huwa ma la yukhadhu min lafzihi fi'lun bima'nahu. Ism jamid adalah yang tidak diambil dari lafadznya. Nyanya kemana dulu ini? Saya tanya nih. Ma la yukhadhu min lafzihi, yang tidak diambil dari lafadznya. Nyanya siapa ini? Hunya kembali kemana? Isim tadi. Jelas? Fi'lun. Fi'il. Bima'nahu. Nyanya siapa lagi? Dengan maknanya. Nyanya siapa lagi? Isim itu. Ini domir-domir kayak gini. Kalau gak bisa ngembalikan-ngembalikan kemana, itu bisa salah ya. Wah. Kalau dikembalikan ke fi'il ya susah lagi. Ya. Jadi isim jamid itu tidak diambil dari lafad isim tadi, fi'il yang dengan makna atau semakna dengan isim tadi. Itu namanya jamid. Tolong ya. Benar-benar paham? Saya tanya dulu. Masjidul jamid apa mustaq? Masjid ini yang kita lagi belajar pagi hari ini, tempat kita belajar pagi hari ini, jamid apa mustaq? Mustaq, buktikan. Ya, sajadun sujudan, sajidun, masjudun, usjud la tasjud, masjidun, masjidun. Masjid tadi tempat untuk sujud. Jelas? Fi'ilnya sajadah sujud, maknanya sama? Sama. Berarti masjid itu tidak boleh dikatakan sebagai isim jamid. Kalau jamid dengan fi'ilnya nanti jauh, maknanya jauh. Ya, jauh lah ini sih, singa, ini marah misalnya, kan jauh. Sungai, menyembur, kan jauh. Ranting, memotong, kan jauh. Maksud? Nah, iya, harus maksud. Plong ini. Paham? Yang jelas, jadi kalau kita dapati sebuah isim, kita mau hukum ini jamid atau mustaq, kita lihat di kamus. Caranya gitu. Misalnya kita dapati saubun. Saubun artinya apa? Baju. Sebetulnya baju. Baju ini mustaq apa jamid ya? Kalian lihat di kamus. Fi'ilnya apa kalau dari saubun? Kan? Sawaba yusawibu tasfiban. Kalau maknanya pun jauh. Gak bisa diambil dari lafaz saubun itu fi'il yang semakna. Berarti nanti dikatakan sebagai isim jamid begitu. Sawaba yusawibu taswiban. Taswib diantaranya adalah lafad as-salatu khairun minan naum. Sawbun baju dengan lafad ini jauh. Berarti sawbun berarti kan apa ya? Jamid atau mustaq? Jamid begitu. Ini apa ini? Maktabun, meja. Meja ini termasuk jamid apa mustaq? Jamidun atau mustaqun? Meja. Gambarnya gini, jamid kan artinya beku. Meja kan beku ya, gak gerak-gerak, gak hidup. Jangan kayak gitu. Tapi cari fiilnya. Kalau maktabun, kita ambil fiilnya apa? Apa fiil? Mufid, Mas Mufid. Kataba. Coba maktabun nanti pas enggak maknanya semakna dengan kataba. Maktabun artinya apa? tempat untuk menulis. Lah kan masih ada menulis. Kataba menulis. Berarti maktabun mustaq apa jamid? Mustaq. Jelas. Kacamata apa bahasa Arabnya, Pak? Nadzaratun. Nadzaratun. Ini jamid apa mustaq? Kacamata enggak gerak-gerak, letak aja. Jamid apa mustaq? Mustaq. Di mana buktinya? Nadzara apa? Melihat ya. Nadzara melihat. Nadzara itu kacamata. Kacamata alat untuk melihat apa? Bukan. Nadzaratun kacamata alat untuk melihat atau bukan? Lu bagaimana? Coba alat untuk melihat jadi apa? Nadzara yanzuru nadzara nadirun manzurun undur la tanzur manzurun. Manzurun minzurun. Itu alat melihat. Karena nadzaranya tidak ada, karena nadzaratun kan tidak ada. Ya enggak? Berarti apa, Ibu? Jamid. Kan jauh kacamata dengan melihat. Alat untuk melihat bukan nadzarah. Teropong-teropong. Alat untuk melihat teropong lah itu malah bisa dikatakan isim mustaq. Karena alat untuk melihat. Mafhum? Mafhum? Papan tulis apa? Saburatun. Ini jamid atau mustaq? Ya kalian lihat di kamus dulu. Fiilnya apa? Maknanya sama enggak? Sifat maknanya enggak sama. Ya udah, kalau enggak sama berarti jamid. Kalau sama berarti mustaq. Begitu caranya. Mafhum ya, Pak? Nah, isi mustaq itu untuk kesimpulan ringkasnya, kalau kalian harus kuasai tasrifan dari pelajaran sorof. Karena di situ adalah bentuk dari isim mustaq. Mafhum? Difahami? Ini baru isim jamidnya. Isim mustaqnya sudah ada gambaran. Penjelasannya menyusul dengan contoh-contoh yang insyaallah akan lebih bisa difahami insyaallah taala. Allahumma ta'ala biswab. Subhanaka Allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.